Bab yang ke-13 dari Mengelilingi Dunia dalam 80 Hari. Ini adalah rekaman LibriVox. Semua rekaman dari LibriVox adalah domain umum. Untuk keterangan atau menjadi sukarela, silakan melihat situs LibriVox.org. Rekaman oleh Shinta Jumiati. Mengelilingi Dunia dalam 80 Hari oleh Jules Verne. Terjemahan oleh R. Musa Sastra di Meja. Bab yang ke-13, Prim meriwayatkan, pasepor taut membuktikan sekali lagi bahwa untung itu bagian orang yang gagah berani adanya. Niat akan menolong perempuan itu daripada bahaya mati, seperti dimaksud oleh Fogg itu, sesungguhnya amat mengkhawatirkan kepada si penolong sendiri, dan banyaklah hal-hal yang akan menghalanginya. Barangkali maksud yang semacam itu tak akan boleh dilakukannya, akan tetapi Fearless Fogg berniat hendak memeliharakan nyawa orang lain itu dengan tiada mengingat akan bahaya yang boleh menewaskan jiwanya. Apabila malang nasibnya, tentulah ia akan jadi orang tawanan dan tak boleh melakukan maksudnya yang pertama dan alalah pertaruhannya. Tetapi bagaimana juga macam rintangan yang akan didapatinya, tiada ia merasa khawatir. Lain daripada itu, Fogg boleh harap dapat pertolongan dari teman perjalanannya, yaitu daripada Francis Cromart, karena sungguhlah jenderal itu bukan seorang penakut, sedang pasepor taut pun senantiasa boleh diharapnya akan membantunya dengan sempurna. Maka maksud tuanya itu disambut oleh pasepor taut dengan ajaib bercampur dengan kegirangan. Setelah pasepor taut dengan maksud tuanya itu, maka percayalah ia bahwa tuanya itulah hanya orang yang tak suka pedulikan barang apapun di luar keperluan dirinya. Akan tetapi sesungguhnya ia itulah seorang yang berhati mulia. Maka dari sebab itu pasepor taut mulailah merasa cinta kepada tuanya itu. Akan tetapi betapa orang Parsi pawang gajah itu akan menyambut maksud Fearless Fogg. Itulah belum dapat difikirkan oleh Fearless Fogg. Itu pun ingin juga ia hendak mengetahuinya apabila ia tak suka. Membantu, tak akan menolong bangsa sendirilah ia, sama-sama bangsa Hindu. Jenderal Prancis selalu bertanyakan hal itu kepada Parsi dengan seterang-terangnya. Jawab pawang gajah, Tuan Jenderal, hamba ini seorang Parsi, perempuan yang hendak ditolong pun bangsa Parsi juga, jadi tuan-tuan boleh percaya saja bahwa hamba pun akan turut membantu juga seboleh-bolehnya. Fearless Fogg menyambung ujarnya, baiklah jikalau demikian. Orang Parsi itu berkata pula ujarnya, tetapi hamba harap tuan-tuan tahu bahwa ikhtiar yang akan kita lakukan itu tiada hanya membahayakan nyawa kita saja, tetapi sebagaimana tuan-tuan maklum, kita boleh mendapat siksaan yang amat sangat daripada mereka sampai maut kita, yaitu apabila untung kita sial hingga kita tertangkap oleh mereka itu. Maka dari sebab itu, hamba mohon kepada tuan-tuan, sukalah kiranya menimbang benar dahulu sebelum kita lakukan maksud cita itu. Jawab Fearless Fogg, kami pun telah memikirkan habis-habis akan hal itu. Pada pikiranku haruslah kita nantikan sampai hari jauh malam dahulu, baru kita lakukan apa-apa muslihat dan daya upaya kita akan menyampaikan maksud kita itu. Kata pawang gajah, demikian juga pikiran hamba. Orang Parsi pun berceritalah panjang lebar akan hal ihwal perempuan yang akan dikuburkan dalam api itu. Perempuan itu ialah bangsa Parsi yang telah masyhur amat cantik parasnya. Bapak perempuan itu seorang saudagar Parsi di Bombay dan ia dididik cara Eropa oleh seorang orang Inggris. Apabila hanya tilik pengetahuannya dan adat istiadatnya, maka sesungguhnya banyaklah orang menyangka bahwa perempuan itu perempuan Eropa. Namanya Auda dan orang tuanya telah meninggal tatkala lagi anak-anak. Kemudian ia menjadi istri seorang raja di Bundelkhand yang sudah tua. Maka 3 bulan sesudah kawin, raja pun pulang ke Rahmatullah sebab ia tahu apa yang akan terjadi atas dirinya menurut adat dan istiadat di Bundelkhand. Auda pun melarikan dirinya, akan tetapi malang padanya ia segera dapat ditangkap kemudian oleh ahli waris saja yang meninggal itu. Auda pun ditentukan hukumannya yaitu dikurbankan dalam api bersama-sama dengan mayat suaminya. Jujur cerita orang Parsi itu sangat menyedihkan dalam memberi hati kasihan kepada si pendengar. Akan tetapi, perasaan itu menguatkan dan menetapkan maksud Fogg dengan teman-temannya akan meluputkan perempuan itu daripada bahaya mati itu. Mereka keempat itu lalu bermupakat, maka kesudahan permusyawaratan orang Parsi itulah yang akan menunjukkan jalan menuju ke rumah berhala di Pileli. Dan Fogg dengan teman-temannya menghampiri rumah berhala itu sedekat-dekatnya. Setelah berjalan setengah jam lamanya, maka mereka keempat itu sampailah ke dalam sebuah rimba yang lembat, yang kira-kira 500 langkah jauhnya dari rumah berhala yang dituju itu. Rumah berhala itu tak tampak dari tempat itu, akan tetapi suara orang-orang alim bangsa Hindu yang ramai-ramai berzikir itu terdengarlah seterang-terangnya. Kemudian keempat orang itu bermusyawaratlah betapa akal hendak mendekati perempuan yang hendak ditolong itu. Pawang Gajah telah mengetahui akan keadaan rumah berhala di Piali itu. Pada sangkanya, disitulah perempuan itu akan ditutup, tetapi ia tak tahu bolehkah dimasuki salah sebuah daripada pintu yang dijaga oleh sekalian pengiring yang telah setengah mabuk tidur itu, mana yang baik, berjalan dari pintu atau dengan memecahkan dinding rumah berhala itukah? Itupun mereka belum dapat persaksikan dengan tetap. Segala pertanyaan-pertanyaan itu hanyalah boleh dijawab dengan sempurna apabila orang sudah sampai ke rumah tempat berhala itu. Tetapi bagaimana juga kesusahan yang akan didapati mereka itu. Fogg dengan teman-temannya tetap juga maksudnya akan menolong perempuan itu pada malam itu juga. Kemudian keempat mereka itu bernantilah sampai hari malam setelah matahari terbenam, yaitu kira-kira jam pukul 6. Maka keempat orang itu berjalan mengawasi tempat kiri kanan rumah berhala itu, hendak mengetahui di mana jalan yang mudah. Lama-kelamaan suara fakir yang berzikir itu berhentilah seperti kebiasaannya. Maka mereka itu membuka karena asap candu dan asap ganja. Maka keempat mereka itu berpikirlah kalau-kalau boleh berjalan dengan hati-hati seolah-olah pencuri di antara mereka yang mabuk itu sehingga dapat masuk ke dalam rumah berhala itu. Maka orang Parsi Pawang Gajah itu pun berjalanlah di dalam hutan diikuti oleh Fogg dengan teman-temannya. Setelah 10 menit lamanya, mereka merangkak di antara dahan-dahan kayu. Maka sampailah ke tepi sebatang sungai kecil. Dari sana oleh cahaya suluh yang dipasang di atas sebatang kaki besi, tampaklah kepada mereka itu suatu tambunan tinggi kayu api. Disitulah tempat pembakaran mayat. Maka kayu api pembakarannya ialah kayu cendana yang disiram dengan bermacam-macam minyak wangi yang terlampau harum baunya. Di atas pancaka atau tambunan kayu cendana, itu diletakkan mayat raja yang hendak dibakar bersama-sama dengan istrinya itu. Maka 100 langkah dari tempat pembakaran itu adalah rumah berhala dengan beberapa menaranya yang tinggi melebihi puncak pohon-pohon kayu kiri kanannya. Sambil berbisik-bisik, Pawang Gajah itu berkata kepada ketiga orang temannya, katanya, "Itulah sahaya." Maka dengan sangat berhati-hati, Pawang Gajah pun berjalan di rumput-rumputan yang tinggi menurut sisi sungai diikuti oleh ketiga temannya. Lain daripada bunyi angin yang menggerakkan daun-daunan, tak ada yang lain kedengaran. Sekonyong-konyong Pawang Gajah berhentilah pada suatu tempat dalam hutan yang tak ada bertumbuh-tumbuhan dan terang karena dahan-dahan yang dibakar itu. Maka kelihatan oleh keempat mereka itu beberapa orang tidur terlentang di tanah sebab mabuk. Dari banyaknya orang tidur adalah tempat itu seolah-olah medan peperangan bertabukan bangkai orang-orang yang mati dalam perang. Laki-laki, perempuan, dan kanak-kanak tidurlah bercampur gaul. Sedang tak berapa jauh dari situ terdengarlah beberapa orang mabuk mendengkur. Tak jauh dari situ kelihatanlah rumah berhala tersembunyi di antara pohon-pohonan. Tetapi merasa sayanglah mereka keempat itu dengan tiada hingganya. Karena dilihatnya dalam cahaya api itu adalah beberapa orang penjaga mayat raja berdiri di depan rumah berhala itu sambil memegang pedang. Kalau begitu tentulah ulama-ulama dalam rumah berhala itu belum tidur lagi. Maka Pawang Gajah tak berani terus mendekati rumah berhala itu. Ia mengerti bahasa tak cakap lagi akan mendekati pintu rumah berhala itu. Sebab itu, ia kembali bersama-sama temannya ke dalam hutan. Phileas Fogg dan Francis Cromarthorpe pun mengira bahwa dari sebelah pihak mereka itu tak boleh melakukan usaha apa-apa jua pun. Akan tetapi, mereka keempat itu sedikit pun tak putus mengharapkannya. Kemudian bermusyawaratlah mereka pula sambil berbisik-bisik. Kata Jenderal Prancis, marilah kita bernanti saja dahulu. Sekarang baru pukul 8, barangkali penjaga-penjaga itu akan tertidur juga nanti. Kata pawang gajah pula, ya benar, tuan lebih baiklah begitu. Habis itu, Fearless Fox dengan teman-temannya, bernantilah menantikan waktu yang baik sambil berbaring di bawah sebatang pohon kayu. Maka lamalah rasanya ia menantikan waktu itu. Sebentar-bentar pawang gajah meninggalkan teman-temannya akan melihat keadaan dekat rumah berhala itu. Akan tetapi penjaga-penjaga mayat raja itu pun kelihatan belum juga tidur. Maka dari dalam rumah berhala itu kelihatanlah cahaya api keluar dari lubang-lubang dinding. Maka hingga tengah malamlah mereka keempat itu bernanti. Di depan rumah berhala itu, penjaga-penjaga itu masih juga ada. Fogg dengan teman-temannya mengira bahwa penjaga-penjaga itu tak akan tidur. Barangkali mereka dilarang menghisap madat. Sebab itu, dicarilah adanya upaya lain akan masuk ke dalam rumah berhala itu dengan membuat lubang pada dinding sebelah belakang. Tetapi takut kalau-kalau ulama-ulama dalam rumah berhala itu belum tidur juga seperti penjaganya. Setelah bermusyawarat sebentar, maka pawang gajah pergi pula. Fogg, Jenderal Prancis, dan pasepor taut mengikuti akan dia. Mereka itu berjalanlah keliling, tak kelihatan oleh penjaga-penjaga akan mendekati rumah berhala dari belakang. Jam pukul 00:30 sampailah mereka ke tempat yang dituju. Dengan tiada diketahui seorang penjaga jua pun, di belakang rumah berhala itu seorang pun tiada ada kelihatan. Sesungguhnya memang tak perlu karena di situ tak ada pintu atau jendelanya. Waktu itu malam pun amat gelapnya, pohon kayu yang besar-besar menambah gelap gulita juga. Tetapi sesungguhnya sampai di belakang rumah berhala itu sekalipun belum dapat akan menyampaikan maksud itu. Pada dinding rumah yang dijaga itu hendaklah dibuat lubang. Akan tetapi Fogg dengan teman-temannya hanya ada membawa pisau kecil dan kocek mereka itu. Untunglah dinding rumah berhala itu hanya batu dengan kayu saja. Jadi tak susah membuat lubang dengan pisau itu. Setelah sebuah batu terbongkar, maka mudahlah mengangkat batu-batu yang lain. Dalam pekerjaan itu sedikit pun tak kedengaran suara mereka. Pawang gajah membongkar batu dari sebelah dan pasepor taut dari pihak yang lain. Tiada berapa lamanya, jadilah lubang kecil yang lebarnya 2 kaki. Tatkala pekerjaan keempat orang itu hampir selesai, sekonyong-konyongnya terdengar suara mulai berzikir lagi, lalu yang lain turut berzikir pula ramai-ramai. Pasepor taut dan Parsi pun berhentilah membongkar batu itu. Tahukah orang perbuatan Fogg dengan teman-temannya itu? Apakah maksud orang berteriak zikir itu? Mereka keempat itu pun pergilah dengan perlahan-lahan dari tempat itu, karena takut kalau-kalau ketahuan. Keempatnya membunyikan diri pula dari hutan sambil menunggu hingga orang-orang itu berhenti zikir. Supaya Fogg dengan teman-temannya boleh meneruskan pekerjaan itu lagi, tetapi apa celaka sebagian dari penjaga-penjaga itu berjalan keliling rumah berhala itu dan berdiri menjaga di belakang rumah berhala itu. Akan kembali pula meneruskan pekerjaan itu, Fogg dan teman-temannya tak boleh lagi. Sayang betul, segara ikhtiar dan usaha keempat mereka akan menolong jiwa perempuan itu sia-sia belaka. Fogg dan teman-temannya tak dapat lagi mendekati perempuan yang hendak ditolong itu. Jenderal Prancis amat marah dalam hatinya, demikian juga pasepor taut. Maka dengan susahlah pawang gajah menyabarkan hati kedua orang itu daripada amarahnya. Fogglah yang tetap sabar dan tiada sedikit pun memperlihatkan perasaan hatinya. Jenderal berkata, jikalau demikian, sia-sialah usaha kita ini akan menolong perempuan itu. Pawang gajah menyambung ujarnya, ya Tuan Jenderal, bagaimana lagi, segala ikhtiar pun telah kita lakukan, kata Fearless Fogg. Baiklah, kita nantikan lagi. Saya pun masih ada tempo asal boleh sampai esok hari pukul 12 di Allahabad. Jenderal Prancis menjawab, Tuan Fogg, ada pengharapan apa lagi? Beberapa jam lagi matahari terbitlah kemudian. Kata Fogg, benar sekarang kita sial belaka, tetapi boleh jadi pada waktu yang akhir usaha kita akan berhasil. Jenderal Prancis Cromart memandang muka Fearless Fogg seperti hendak mengetahui apalagi yang difikirkannya dalam hatinya. Jenderal itu sekali-kali tak mengerti apakah yang boleh menyebabkan Phileas Fogg masih juga panjang pengharapannya. Barangkali Fogg bermaksud hendak memerang dan merebut perempuan itu dari tangan mereka yang khianat itu. Apabila perempuan itu telah dibawa ke tempat pembakaran, itulah macam pekerti orang gila benar-benar. Tetapi Fogg sungguh tak berapa bedanya dengan orang gila yang akan berani melakukan perbuatan yang sedemikian itu. Akan tetapi, bagaimana juga pikiran Francis Cromer atas perangai Fogg? Ia menurut juga maksud Phileas Fogg akan menanti waktu yang penghabisan. Pawang Gajah merasa khawatir tinggal di tempat mereka bersembunyi itu. Lalu dibawanya Fogg dengan temannya kepada suatu tempat di dalam hutan yang tak jauh dari rumah berhala yang terbuka itu. Maka tempat yang baru itu tertutuplah oleh daun-daun pokok kayu yang besar-besar. Dari situ tampaklah orang yang tidur amat segenap tempat oleh terang cahaya beberapa suluh yang dipasang. Pas sepertaut duduklah di atas cabang kayu yang amat rendah sambil berpikir-pikir akan melakukan suatu akal yang telah timbul dalam hatinya dan selalu menggoda pikirannya itu. Mula-mula Passepartout merasa bahwa maksud yang hendak dilakukannya itu akan boleh terjadi. Kemudian ia berpikir, mengapa tak akan dicoba, bagaimana juga besar alangannya. Siapa tahu kalau-kalau itulah sebab yang boleh menyampaikan maksud. Pendeknya ikhtiar lain tak ada lagi. Pula orang yang hendak membakar mayat raja dengan istrinya itu bukannya bangsa yang cerdik. Passepartout tiada mau menerangkan maksudnya itu kepada teman-temannya. Kemudian turunlah ia dari pohon kayu yang dahan-dahannya menjulur sampai ke tanah. Beberapa jam lamanya tampaklah tanah menjadi terang. Alamat matahari akan terbit, tetapi sekeliling tempat Fogg bersembunyi dengan teman-temannya itu masih gelap belaka. Mereka yang tidur itu mulailah bangun, kemudian kelihatanlah mereka itu mulai bergerak ke sana kemari. Setelah itu dibunyikannya lah gendang dan orang pun mulailah zikir. Tak lama kemudian datanglah saatnya istri raja akan dibakar. Pintu rumah berhala atau kuil itu dibukakan oranglah. Cahaya api pun keluarlah dari pintu seterang-terangnya. Fogg dengan Cromer dapat melihat perempuan yang hendak dikurbankan itu dengan seterang-terangnya karena cahaya itu. Dua orang ulama menarik perempuan itu keluar. Maka tampaklah kepada kedua tuan itu bahasa perempuan itu telah menjadi sadar daripada pingsannya. Karena ingat kepada kematiannya yang sudah hampir itu, kemudian perempuan itu mempergunakan tangannya seboleh-bolehnya hendak melepaskan dan melarikan dirinya daripada bahaya itu. Maka hati Jenderal Cromer tiadalah tertahan amarahnya. Dengan tangan yang amat gemetar dicapai dan dipegangnya lah tangan Phileas Fogg, maka Jenderal itu merasa bahwa Fogg itu memegang sebuah pisau. Pada saat itu, mereka yang hendak membakar mayat raja pun berjalanlah bersama-sama ke tempat pembakaran. Perempuan yang hendak dikurbankan itu jatuhlah pingsan pula karena asap ganja yang dibakar. Ia pun diangkat oleh beberapa orang melalui fakir-fakir yang sedang zikir itu. Phileas Fogg dengan teman-temannya berjalanlah meneruskan perjalanannya. Setelah 2 menit lamanya perjalanan itu, sampailah mereka di sisi sebatang sungai dan berhentilah di situ, kira-kira 50 langkah jauhnya dari tempat pembakaran mayat raja itu. Dari jauh tampaklah tubuh perempuan yang pingsan itu diletakkan dekat mayat raja di atas pancaka. Seorang ulama membawa suluh mendekati tempat pembakaran itu, lalu ditununnyalah tambunan kayu yang berminyak itu. Maka dengan sekejap mata, api pun menyala sebesar-besarnya. Pada waktu itu, Jenderal Cromer dan orang Parsi itu pun memegang Phileas Fogg bersama-sama yang bermaksud dengan beraninya hendak menyerang api akan merebut perempuan yang dikurbankan itu. Dengan sekuat-kuatnya, Phileas Fogg melepaskan dirinya dari tangan kedua orang yang memegangnya itu. Tetapi pada waktu itu juga terlihatlah oleh mereka ketiganya suatu kejadian yang ajaib di atas tempat pembakaran itu. Sekalian orang terpenjaratlah sambil berteriak melihat keadaan itu. Sekalian penggiringan raja itu pun merebahkan dirinya ke tanah seperti orang yang ketakutan dan heran lakunya. Maka tampaklah kepada seseorang bahwa mayat raja itu berbangkit rupanya. Terlihat juga raja memeluk istrinya yang pingsan itu, kemudian diangkatnya dan dibawanya keluar dari tempat pembakaran itu. Sebentar antaranya lenyaplah raja dan perempuan itu daripada api yang menyala dan asapnya itu. Fakir-fakir, penjaga-penjaga, dan ulama-ulama sekaliannya amatlah takutnya melihat keadaan yang ajaib itu. Maka mereka tak berani mengangkat muka dari tanah dan memandang lebih lama akan kejadian itu. Yang mengangkat tubuh perempuan itu amat besar tenaganya dan seolah-olah tak berasa berat pada tangannya akan orang yang diangkatnya itu. Fogg dengan Jenderal Francis pun diam sambil berdiri. Pawang gajah menundukkan kepalanya sebab amat herannya dan takutnya. Raja yang hidup lagi itu menuju ke tempat Fogg dan Cromar. Seraya katanya, "Ayo, tuan-tuan, lekas berjalan." Adapun sesungguhnya bukan mayat raja yang hidup pula, akan tetapi pasal pertautlah yang naik ke atas pembakaran dan merebut jiwa perempuan itu dari bahaya maut. Dengan sekejap mata, Phileas Fogg dan teman-temannya lenyaplah masuk ke dalam hutan, sehingga mereka tergopoh-gopoh mengendarai gajahnya dan lari sekuat-kuatnya. Kemudian terdengarlah teriak orang sebagai tanda bahasa kelakuan keempat orang itu telah diketahui oleh pengiring-pengiring mayat raja. Dan sesaat itu juga, tibalah sebutir peluru menebus topi Phileas Fogg. Akan mayat raja itu masih juga terletak di atas pancaka dan ulama-ulama itu pun mengertilah bahwa perempuan yang hendak dikurbankan itu dilarikan oleh beberapa orang penyamun. Mereka dan penjaga-penjaga mengejarlah keempat orang penyamun itu dan ditembakinya dengan senapan dan panah. Tetapi gajah itu pun lari dengan amat kencang dan sebentar antaranya lenyaplah penyamun-penyamun itu dari mata orang banyak itu. Akhir bab yang ke-12.